Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله tiada kata yang patut kita ucapkan kecuali syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, terkhusus nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya kita beragama di atas tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta nikmat di saat ini Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi sehat. Allah berikan keluangan waktu dan diberikannya kita nikmat, yaitu mudahnya kita melaksanakan amal-amal soleh yang lain. Yang semoga Allah jadikan setiap nikmat-nikmat ini semakin dekat kita pada Allah dan menjadi pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat. Yang kedua, salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Bapak Ibu sekalian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembahasan syarah kitab tauhid. Kita masih ada di bab yang keempat, yaitu bab al-khawfu minasyirk, takut kepada syirik. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita sampaikan tentang keterkaitan bab ini dengan bab-bab yang sebelumnya. Kemudian disampaikan bagaimana keutamaan para sahabat karena mereka mengalami masa-masa kesyirikan, sehingga mereka tahu betul bagaimana bahayanya kesyirikan tersebut. Kemudian kita jelaskan pula tentang makna dari tandingan-tandingan yang dibuat oleh orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan beberapa dalil, yaitu yang pertama dalil dari surah An-Nisa ayat yang ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, dan Dia Allah Tabaraka wa Taala mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ayat ini kata pensyarah kitab ini menjelaskan tentang bahayanya kesyirikan. Karena sebab rahmat Allah Subhanahu wa Taala itu sangat luas jemaah. Rahmat Allah Subhanahu wa Taala itu luas, tapi tidak bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 156. Monggo dibacakan ayatnya atau artinya, yang monggo silakan dibantu untuk di qira'ah surah ke-7 ayat ke-156. Ya. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. 156, Pak. 156. Ini 156 di mana itu? Al-A'raf. Al-A'raf. 156. Julan. Ya. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Poinnya ada firman Allah Subhanahu wa taala, qala azabi, ketika Allah berfirman, qala azabi usibu bihi man asya. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatnya Allah itu luas jamannya. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun. Dan aku tetapkan rahmatku itu untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa, yang mereka itu menunaikan zakatnya dan mereka beriman kepada ayat-ayat kami. Sehingga ada rahmat Allah yang sifatnya khusus, ada rahmat Allah yang sifatnya umum. Siapa saja Allah rahmati. Hatta dia kufur pada Allah Subhanahu wa taala, diberi rahmat. Dari sisi apa? Diberi dia makan, diberi dia rezeki, diberi dia menghirup udaranya Allah Subhanahu wa taala, diberi dia berjalan di atas muka bumi untuk mencari rezekinya. Allah itu rahmat yang umum. Tetapi rahmat yang khusus Allah berikan kepada hamba-hamba yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rahmat Allah itu tidak mencakup kepada orang-orang yang kufur pada Allah, tidak mencakup orang-orang yang musyrik pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di sisi yang lain rahmat Allah itu kan luas, kullasyai, meliputi segala sesuatu. Nah, ini menunjukkan jemaah sekalian bagaimana bahayanya perilaku orang yang melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sisi yang lain Allah sebutkan rahmat Allah itu luas, kok ada orang yang dikecualikan begitu loh. Paham dia maksudnya? Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala itu jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah juga demikian, luas bagi orang yang berbuat dosa, kecuali bagi orang yang meninggal dalam keadaan mensekutukan Allah dan dia tidak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ketika ditanya, qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu dzambi a'zam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, dosa apa ya Rasulullah yang paling besar? Maka beliau katakan, qala anta ja'alallahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, sementara engkau tahu Allah itu yang menciptakan dirimu. Sudah kita bahas makna tandingan niddan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Sehingga jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, syirik itulah dosa terbesar. Dia mencederai ya fitrahnya manusia untuk menghamba pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah zat yang satu-satunya yang berhak diibadahi. Karena Allah lah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan seluruh makhluknya. Konsekuensi logis dari Allah menciptakan itu semua, yaitu Allah diibadahi. Itu konsekuensi logis. Maka datang beberapa musibah bagi orang yang melakukan kesyirikan besar. Di antara bentuk musibah yang datang pada orang-orang yang melakukan syirik besar, yaitu orang yang melakukan syirik besar atau syirku akbar, maka seluruh amalannya yang ia kerjakan akan gugur, hilang, tidak ada bekasnya sama sekali. Habaan mansura, sebagaimana debu yang bertebaran kena angin ada di atas batu, tidak ada bekasnya sama sekali. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam di surah Az-Zumar ayat yang ke-65. Surah Az-Zumar ayatnya ayat 65. Az-Zumar itu surah ke, saya kok enggak hafal suratnya. Pinten jemaah? 3. Nah, ayatnya 65. Az-Zumar surah ke-39 ayat ke-65. Pelakuan kufiah yang betul. 65. Yeah. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, la in asrakta la yahbatana amaluka wa la takunana minal khasirin. Andai engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkau berbuat syirik, tapi nabi kan tidak mungkin berbuat syirik, tapi Allah ancam, andai nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kesyirikan, maka pasti seluruh amal nabi sallallahu alaihi wasallam akan gugur, hilang, tidak ada berbekas sama sekali, dan beliau akan menjadi orang-orang yang paling merugi nanti di yaumul kiamat. Ini Allah sebutkan yang menarik kata para ulama. Mengapa nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin berbuat syirik, kok Allah ancam andai nabi berbuat syirik, maka akan dihapus amalnya. Menjadikan perhatian bagi kita bahwasanya kita yang bukan nabi harus lebih waspada lagi. Karena nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin melakukan kesyirikan itu diancam sama Allah Subhanahu wa taala. Gampangannya kalau bahasa kita, awas, syirik kita hapus loh ya. Loh, ini nabi yang tidak mungkin kan berbuat syirik. Coba kita lihat bagaimana kebaikan-kebaikan nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal beliau dalam beliau berdakwah, beliau berjihad, ya bermuamalah dan seterusnya. Semua kebaikan itu hapus jemaah sekalian andai nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat syirik. Lah apalagi kita yang kadang amal kita juga enggak sempurna-sempurna amal. Dosa juga masih banyak daripada kebaikan-kebaikan kita. Kemudian kita melakukan kesyirikan. Apa yang terjadi pada diri kita? Nanti di yaumul kiamah habis itu amalnya. Bahkan Allah bukan hanya memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah juga sebut kepada para anbiya yang lain di surah Al-An'am ayat yang ke-88. Di surah Al-An'am surah ke-6 ayatnya ayat 88. Iya. Yeah. Itulah petunjuk Allah. Dengan itu Dia memberi petunjuk kepada siapa saja yang siapa saja di antara hamba-hambanya, dan Dia kehendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Mereka itu siapa yang disebut? Rentetan ayat sebelumnya itu Allah menyebutkan tentang para anbiya. Jadi di situ yang dimaksud dengan mereka itu adalah kalau mereka, yaitu siapa? Para anbiya sebelum nabi sallallahu alaihi wasallam, andai para nabi itu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka amal mereka pun juga akan habis. Dan tidak akan mungkin mereka melakukan kesyirikan. Yang mereka usung, yang mereka bawa, apa misinya? Dakwah tauhid. Tidak mungkin mereka berbuat syirik. Andai berbuat syirik, nah, berarti apa? Orang yang di bawah derajatnya anbiya, di bawah derajatnya para nabi, ada potensi untuk melakukan itu. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, awas jangan berbuat syirik. Amalmu terhapus semua. Orang sholat sekian puluh tahun, dia haji barangkali setiap tahun, dia umroh hampir setiap bulan, dia infak sekian ratus juta dia keluarkan, di akhir hidupnya dia syirik besar, hapus itu amal semua. Gak ada apa-apanya. Karena apa? Amal yang dilakukan orang berbuat syirik, semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan orang yang melakukan kesyirikan itu tidak bertaubat sebelum meninggalnya. Jadi ketika dia melakukan kesyirikan besar sampai akhir hayatnya kemudian dia tidak bertaubat, mati di atas kesyirikan, barulah kemudian amalnya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah di surah Al-Baqarah ayat ke-217. Al-Baqarah 217. Ayatnya panjang. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang berperan pada bulan haram. Katakanlah, berperan dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk masjid, Masjidil Haram maksudnya, dan mengusir penduduk dari sekitarnya lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah Allah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad keluar dari agama. Jika mereka sanggup dari agama pun jika mereka sanggup. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ada dua yang ingin kita bahas di ayat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wal fitnatu akbaru minal qatl. Atau kalau dalam bahasa kita sering dengar apa? Fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Lurus nih. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Makna fitnah di ayat ini adalah kekufuran. Itu sudah jadi bahasa kita, sehingga kemudian kalau ada orang memfitnah, lebih kejam daripada pembunuhan. Padahal fitnah dalam bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Arab, maknanya berbeda jauh dengan fitnah yang dimaksud dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau fitnah dalam pemahaman kita di bahasa Indonesia, fitnah itu berarti menuduh seseorang dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Dirinya bukan pencuri misalnya, dituduh, dia difitnah. Itu bahasa kita. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an, fitnah itu bisa bermakna satu bala. Cobaan. Fitnah itu bisa berarti yaitu ujian. Dan fitnah juga bisa berarti kekufuran. Nah, makna di ayat ini maknanya adalah kekufuran. Nah, kekufuran itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Maka disebut wal fitnatu akbaru minal qatl. Itu yang pertama. Yang kedua yang menjadi pendalilan kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Di bagian akhir ayat tadi, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, ya, dia keluar dari agama Islam lalu dia mati dalam kekafiran. Nah, ini menunjukkan orang yang kafir, orang yang menyekutukan Allah kemudian mati dalam tidak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, apa? Maka sia-sia amal mereka di dunia. Itu yang menjadi dalil bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan tidak bertobat sampai dia meninggal dunia, maka amalnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang masih ada syubhat. Ketika dia melakukan kesyirikan kemudian dia bertobat terus terkena ayat tadi, maka seolah-olah waduh saya amal saya habis semuanya. Padahal enggak. Allah akan mengampuni dirinya. Andai dia bertobat dengan taubatan nasuha, Allah akan ampuni dirinya. Ya, dengan catatan apa? Ayat tadi itu yang kita sebutkan, Allah akan menghapus amal seorang hamba yang mensekutukan Allah selama dia tidak bertobat sampai akhir hidupnya. Maka dia meninggal dalam keadaan membawa amalnya sia-sia di dunia. Penguat dalil tadi itu adalah Al-Baqarah 217 yang kita barusan baca tadi. Nah, ini musibah pertama. Apa musibah pertama? pelaku syirik besar, amalnya digugurkan, dihapus oleh Allah. Coba kita merenung sedikit jemaah sekalian. Amal kita ini ya, kalau dikonversi dengan kebaikan, maaf, dengan dosa-dosa kita, kinten-kinten banyak. Kinten-kinten ini, jujur mohon, banyak mana ini? Seimbang. Kenapa banyak dosa kita? Lalu terus kemudian di akhir hidup kita, kita syirik besar. Sudah amal tidak banyak-banyak amal, kemudian syirik besar, tidak taubat lagi. Lu apa tidak sia-sia gitu loh. Nah, kalau merenung seperti itu, insya Allah kita akan takut untuk melakukan kesyirikan, apalagi syirik besar. Karena pembahasan kita di Sirkul Akbar di sini. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, musibah besar bagi orang yang melakukan kesyirikan besar adalah orang yang melakukan syirik besar, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Sudah dia amalnya hilang, hapus semua dalam sisa hidup dia atau seluruh hidupnya, kemudian dosa lagi dan dosanya enggak diampuni sama Allah. Bukankah ini mengerikan ya, Mas? Kita ini takut jangan. Dosa kita ini enggak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini pendosa. Iya. Setiap hamba Allah, setiap anak Adam itu punya potensi, punya dosa. Enggak mungkin kita mengatakan saya enggak berdosa, enggak mungkin. Termasuk yang bicara pula juga punya dosa. Cuma sebaik-baik pendosa adalah orang yang bertaubat pada Allah. Jadi enggak usah merasa kecil hati kalau kita berbuat dosa. Dalam artian apa? Ada harapan Allah mengampuni dosa kita. Asalkan apa? Bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab Allah menggugurkan dosa kita, yaitu di antara sebab 10 yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di kitab Majmu' Fatawa beliau, yang poin pertama adalah bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ijma' kaum muslimin. Taubat itu bisa menghapus dosa. Itu ijma'. Kesepakatan kaum muslimin dari sejak salaf sampai dengan akhir zaman, taubat itu bisa menghapus dosa. Maka kalau ada orang tidak bertobat dari dosa-dosanya, syirik itu, maka dosanya tidak akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditimbang nanti di yaumul qiyamah, akan banyak dosanya, masuk neraka dan abadan. Maka seseorang yang meninggal dunia dalam kondisi melakukan dosa besar, misalnya ada orang yang meninggal dalam kondisi mencuri, kemudian mungkin dia berzina, waliyadzubillah gitu. Orang ini masih ada kemungkinan dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia melakukan dosa di bawah dosa syirik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat yang ke-48 tadi. Ya, dalil kita yang pertama tadi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Dosa besar yang bukan kesyirikan, ada dua kemungkinan. Imma Allah ampuni dosa itu tanpa diazab oleh Allah dengan rahmatnya dia masuk surga. Imma kemungkinan kedua, dia diazab dengan keras oleh Allah sebesar dosa yang dia lakukan. Jadi pelaku dosa besar zaman sekalian itu masih punya potensi 50-50% diampuni sama Allah. Tapi jangan kemudian pede. Wah, kolak diampun, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Dosa dia, berbuat dosa, kemudian tobat, dosa lagi. Loh, ini main-main namanya. Tobatnya namanya tobat tomat. Habis tobat makan tomat, kumat lagi. Tidak boleh. Dosa tidak boleh dibuat main-main. Spiritnya adalah berdosa, tobat. Itu spiritnya. Bukan kemudian dibuat mainan. Ya, kan Allah kan maha luas karunia-Nya. Bukankah innallaha huwal ghafurur rahim? Allah maha pengampun lagi penyayang. Loh, jangan lupa innallaha syadidul iqab. Di sisi yang lain azab Allah itu keras. Di sisi yang lain azab Allah itu pedih. Nah, kok kita kemudian main-main enak berbuat dosa nanti kan Allah ampuni. Loh, ini diampuni. Ini tobat kita sempurna. Karena tobat nasuha itu punya 5 syarat. Satu saja enggak terpenuhi, enggak akan diterima sama Allah tobatnya. Berat jangan sekali. Maka jangan bermain-main dengan urusan dosa dengan alasan Allah kan maha pengampun lagi maha penyayang. Tidak boleh. Spiritnya adalah berbuat dosa, tobat segera mungkin. Nah, orang yang berbuat dosa besar di bawah kesyirikan itu dua kemungkinan tadi. Bisa diampuni oleh Allah, bisa kemudian diazab tetap oleh Allah sebesar dosa yang dia lakukan. Kalau seandainya dosa syirik jangan sekali bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai dosa syirik itu diampuni sama Allah, kira-kira siapa yang paling berjasa mendapatkan ampunan dosa atas kesyirikannya? Yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sinten? Pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib. Dia orang yang paling berpeluang besar kalau dosa syirik itu diampuni kalau dia enggak bertobat. Kenapa? Karena ada banyak faedah pertolongan Abu Thalib di awal-awal fase dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Yang kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pamannya yang akan meninggal dunia sakit keras, sayangnya beliau dengan pamannya yang telah mengasuh beliau sejak kecil, ikut beliau membantu kehidupan perekonomian pamannya dengan beliau mengembala kambing orang Mekah, dibayar dengan seperempat dinar waktu itu, maka kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan hujah kepada pamannya. Diajaklah pamannya agar memeluk agama Islam, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebagian kita mungkin sudah paham tentang kisah ini, atau mungkin sebagainya belum mengetahuinya. Lengkapnya ada di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lamma hadarat Abu Thalib al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Thalib hendak meninggal dunia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk pamannya. Fawajada indahu Aba Jahal ibn Hisham wa Abdullah ibn Abi Umayyah ibn Mughirah. Ternyata di pamannya tadi sudah keduluan datang, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah bin Mughirah, dua dedengkotnya orang kafir di masa itu. Ternyata sudah ada di sisinya Abu Thalib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sayangnya, dengan perhatiannya beliau dengan pamannya, beliau katakan li Abi Thalib, kepada pamannya, ya ammi, wahai pamanku, kul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, yang kalimat itu aku jadikan hujah nanti di hadapan Allah. Kalau engkau telah bermasuk Islam, amal-amalmu akan diterima oleh Allah. Ini sayangnya seorang anak keponakan pada pamannya. Maka faedahnya apa? Yang pertama, kalau kita memiliki keluarga yang mungkin tidak satu server sama kita, enggak satu provider, maka apa yang kita bisa berikan pada mereka bukan masalah dunia, hidayah agar mereka memeluk Islam, dan itu adalah hadiah terbaik bagi mereka. Kebaktian seorang anak atau orang kerabat yang paling dekat dengan orang yang tidak satu agama dengan kita, itu memberikan hidayah. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat kritisnya pamannya Abu Thalib, dengan sayangnya beliau katakan ya ammi, wahai pamanku. Tidak dia sebut ya Abu Thalib. Dengan kasih sayang beliau panggil, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, kalimat ini saya jadikan hujah nanti di hadapan Allah kalau engkau telah memeluk agama Islam. Faqala Abu Jahal wa Abdullah ibn Abi Umayyah. Kemudian ternyata Abu Jahal dan Abu Umayyah, Abdullah bin Abu Umayyah yang ada di sisinya Abu Jahal, Abu Thalib, mengatakan ya Abu Thalib, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muthalib? Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaih. Nabi terus mengulang-ulang permintaannya pada pamannya, ya paman, ucapkan seperti itu la ilaha illallah. Di sisi yang lain dua orang dedengkotnya kafir ini terus ngerecok, ya Abu Thalib, jangan ikut agamanya Muhammad, kamu tidak rela engkau tinggalkan agama orang tuamu Abdul Muthalib. Terus jadi Abu Thalib ini, jangan sekalian, di masa kritisnya ini ya, ada dua setan yang mengganggu dirinya berwujud manusia, Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah Al-Mughirah. Kemudian kata perawi hadis ini, hatta qala Abu Thalib akhira ma kallamahum huwa ala millati Abdul Muthalib, sampai di akhir hidupnya Abu Thalib dia berkatakan aku tetap berada di atas agamanya Abdul Muthalib. Wa aba ayakula la ilaha illallah, dan dia enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lihat jemaah sekalian, ini membantah syubhat orang yang sebagian mengatakan Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan Islam. Ada sebagian mengatakan seperti itu. Terbantahkan dengan Sahih Bukhari Muslim ini bahwasanya Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan kafir. Karena dia tidak mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah sampai akhir hidupnya. Andai orang tadi kita katakan pelaku dosa syirik itu diampuni dosanya, maka Abu Thalib ini yang paling bermanfaat diberi ampunan sama Allah. Tapi tahu tidak diberi ampunan kan sama Allah Subhanahu wa taala. Faedah dari hadis ini. Sampai kemudian maaf sebelum faedah hadis ini. Sampai kemudian turunlah surah At-Taubah ayat 113. Surah At-Taubah ayat 113 untuk memberikan pemahaman kepada kaum muslimin dengan peristiwa meninggalnya Abu Thalib. Ya. Allah turunkan khusus terkait dengan peristiwa meninggalnya pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mau masuk agama Islam. Di At-Taubah ayat 113. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang muslim, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang muslim itu penghuni neraka jahanam. Nah, ayat ini turun terkait dengan peristiwa meninggalnya Abu Thalib, ya Mas. Nabi sangat ingin dan sangat-sangat berkeinginan pamannya masuk Islam, mendoakan kebaikan, ampunan, rahmat. Tapi Allah kemudian turunkan ayat ini. Maka nalin nabiyyi walladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi Nabi dan pengikutnya, yaitu kaum mukminin, untuk memohonkan ampunan kepada orang yang jelas-jelas melakukan kesyirikan setelah datang hujah pada dirinya. Apakah Abu Thalib tidak ada hujah? Ada hujah, sudah disampaikan hujah. Tapi terus Abu Thalib ada di bawah kesyirikan. Faedah dari hadis Bukhari Muslim tentang wafatnya atau meninggalnya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kekufuran ini adalah, yang pertama menunjukkan tentang agungnya kalimat tauhid la ilaha illallah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menginginkan pamannya itu meninggal di atas kalimat tadi. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Maka ketika orang sedang nazak, sedang akan meninggal dunia, kondisinya berat, sudah terlihat ada tanda-tanda kematian pada dirinya, maka segera ditalkin, yaitu dengan apa? Dituntunlah orang tersebut dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Harapannya apa? Tadi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, agar kalimat terakhir yang terucap pada dirinya yang akan meninggal dunia tadi adalah kalimat la ilaha illallah, menjadi hujah bagi dirinya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena agungnya kalimat tadi. Yang kedua, faedah dari kisah meninggalnya Abu Thalib ini adalah orang-orang musyrik itu zaman sekarang. Pertanyaan saya, faham tidak dengan kalimat arti dari la ilaha illallah? Faham dong badan? Faham bahasa mereka kok. Satu. Yang kedua, faham enggak konsekuensi dari pengucapan kalimat la ilaha illallah? Faham dong badan? Faham. Kenapa kok faham? Ya, kalau mereka faham, maka mereka tidak mau masuk Islam. Mereka akan gengsi meninggalkan kesembahan-sembahan mereka yang banyak. Loh, kalau saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti kan saya harus meninggalkan Lata, Hubal, Manat, Uzza, dan 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Mereka tidak mau, cuma mungkin. Karena tahu konsekuensi logis dari perkataan la ilaha illallah, mereka tidak mau masuk Islam, tidak mau mengucapkan kalimat tadi. Mereka faham betul. Kalau saya sudah mengucapkan la ilaha illallah, saya tidak akan tawaf di kuburan. Kalau saya mengucapkan la ilaha illallah, saya tidak akan tabaruk di kuburan. Mereka faham. Karena mereka faham seperti itu, mereka tidak mau mengucapkan. Bandingkan dengan sebagian saudara-saudara kita, ya, yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, toh masih kadang melakukan perbuatan-perbuatan yang justru menodai kalimat tersebut. Orang kafir di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faham betul zaman apa makna kalimat tadi, maka mereka tidak mau mengucapkan itu. Karena kalau mereka mengucapkan itu, mereka cuma ibadah pada Allah tok. Titik. Mereka tidak akan mau mengerjakan itu. Kenapa? Sudah terbiasa mereka menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, faedah dari kisah meninggalnya Abu Thalib, yaitu ada hikmah besar mengapa Abu Thalib Allah wafatkan dalam keadaan kafir. Apa hikmahnya? Kok Abu Thalib meninggal dalam kondisi kafir? Andai dia meninggal dalam keadaan Islam, kata Ibnu Katsir di Bidayah wa Nihayah beliau, maka pasti akan kesulitan Abu Thalib untuk menjaga Nabi SAW. Karena pamannya ini masih kafir, maka masih disegani sama kaumnya, masih sungkan lah ya. Kerabat-kerabat dekatnya ini masih sungkan wano Abu Thalib ini. Abu Thalib itu jemaah sekalian dengan hartanya, dengan kedudukannya, bahkan dengan badan dan nyawanya itu menjadi tamengnya Nabi SAW. Walaupun dirinya masih kufur, tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi pembelaannya pada keponakannya ini luar biasa. Maka Nabi sayang sama beliau, sama Abu Thalib. Nah, hikmahnya kata Imam Ibnu Katsir, andai Abu Thalib itu masuk Islam, ceritanya beda. Paham ya maksudnya ya? Ceritanya beda. Kenapa? Abu Thalib akan disamakan seperti para sahabat as-sabiqunul awwalun yang mereka ditindas, mereka diboikot dan seterusnya. Ini hikmah ya, maksudnya. Di balik kekufurannya Abu Thalib ini ada hikmah seperti itu. Menginginkan nabinya tetap di cover, dijaga oleh Abu Thalib yang notabene masih paman beliau dan disegani oleh orang-orang Quraisy. Andai Abu Thalib masuk Islam, ceritanya beda. Pasti lemah, rapuh pertahanannya. Kenapa? Dipadakno mek musuhe dhewe. Ini hikmah dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir di Bidayah wa Nihayah beliau. Yang keempat, di antara faedah kisah meninggalnya Abu Thalib adalah persahabatan dengan teman yang buruk itu membawa pada kesesatan. Maka carilah teman-teman yang soleh. Kumpulono wong sing soleh. Jangan yang namanya soleh tok, Pak. Sini ada namanya Pak Soleh. Wonten. Pundi, Pak? Angkat tangan, Pak. Pundi Pak Soleh? Masyaallah. Para kolosik Pak Soleh. Nih, kumpulono Pak Soleh ini ya. Semoga soleh namanya sesoleh pula amal-amalnya. Amin. Kumpulono wong sing soleh itu sering kita dengar itu nasihat para ulama. Karena dengan berteman dengan orang-orang yang soleh, banyak mengingatkan kita tentang kebaikan-kebaikan. Panjenengan sedang terburuk, sedang futur, sedang aras-arasan, diangkat tuh moralnya sama teman-teman kita yang soleh. Yang jarang kelihatan taklim di Masjid Baitul Mahmud, diajak ya, disamperin ke rumahnya, dibawain oleh-oleh sama takmirnya ya. Dia datang ke masjid, oh Masya Allah, kalau senang dia Masya Allah, cuman sekian. Punya teman yang baik itu, yang soleh itu akan mengangkat iman seseorang. Sebaliknya, kalau temannya tidak soleh, senang itu teman yang tidak soleh itu ya. Senang kalau temannya itu melakukan kemaksiatan dan benci kalau temannya itu melakukan kebaikan. Itu tanda teman kita tidak baik. Jauhi saja. Circle kayak gitu, lingkaran kayak gitu dijauhi saja. Karena tidak akan manfaat di dunia wal akhirat. Lihat di surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 27 sampai 29. Surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 27 sampai 29. Allah ceritakan tentang keadaan orang-orang yang memiliki teman-teman, yang teman-teman itu menjerumuskan dirinya di yaumul kiamat. Lihat penyesalan mereka ketika mereka di hari kiamat. Biasa jamaah sekalian, nyesel itu belakangan, penyesalan itu di belakang hari. Kalau di depan namanya pendaftaran. Panjenengan nyesel, nanti panjenengan nyesel di awal. Nah pernah, nyeselnya itu sudah terjadi. Ini orang-orang nyesel di hari kiamat, percuma nyeselnya. Maka sebaiknya nyeselnya di dunia saja, supaya enggak keterusan nanti di akhirat. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Dua tujuh sampai 29. Ya, mangga. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, wahai celaka aku sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia. Ya, lihat jemaah sekalian, renungi ayat ini. Carilah teman-teman yang bisa memotivasi kita dunia dan lebih-lebih akhirat kita. Jangan hanya berteman itu hanya cari untungnya dunia saja. Karena teman seperti itu habis manis, sepah dilepeh, sepah dibuang. Selesai untungnya, dibuang, dijauhi kita. Tapi teman sejati, insya Allah teman dunia, teman akhirat. Semoga kita yang duduk di seperti ini menjadi teman-teman di dunia dan teman-teman di akhirat. Amin. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayya qulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah ketika hari itu, hari kiamat, orang-orang zalim itu menggigit dua tangannya. Ini sebagai bentuk penyesalan orang-orang dulu. Itu kalau nyesel zaman itu gigit tangannya ini. Nyesel. Aduhai apa ya laitani, andai celaka aku, andai aku jadikan ya mengambil jalannya para rasul. Artinya apa? Lurus, istiqomah, mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti orang-orang yang saleh dalam beragama. Ini teman baik jemaah sekalian. Andai aku dulu ngikut kayak gitu, ya wailata laitani lam ittakhadz fulanan khalila. Celakalah besar bagiku. Celaka aku. Kenapa aku dulu jadikan si fulan teman karibku? Khalilan itu maknanya dekat. Ada kita kan punya teman karib nih ya. Masing-masing panjenengan pasti punya teman dekat lah. Ya. Teman karib, teman curhat, teman bercerita, teman mungkin teman dagang dan seterusnya. Nah, jadikan teman kita itu yang bisa memotivasi iman dan amal. Supaya panjenengan enggak gigit jari nanti di hari kiamat. Kenapa? Teman kita ini menjerumuskan kita. Laqad adallani an dzikri ba'da ijaani wa kana syaitanul insani khadula. Ketika datang peringatan dari Allah, si teman ini nyesatkan kita. Dan setan itu nanti di hari kiamat itu lepas tangan, coba lihat. Setan enggak mau jadi kambing kita. Mudah setan kan bukan kambing. Dia enggak mau dijadikan, oh itu ya Allah gara-gara setan. Oh, setan enggak mau dijadikan kambing kita. Insyaallahmu dewi kata setan. Ngapain kamu ikut saya? Saya kan cuma ngujuk-ngujuk itu, jadi provokator. Jangan ikut saya. Setan itu lepas diri jemaah. Penyesalan kita nanti di hari kiamat, bukan sekarang. Maka sebelum itu terjadi, coba difilter teman-teman kita. Bukan berarti kita enggak boleh berteman loh ya dengan orang lain, bukan. Tapi filter, cari teman-teman yang baik. Termasuk ikut di grup WA, itu juga cari teman-teman yang baik. Jangan semua grup diikuti semua. Isinya apa? Gibai orang, mosting sesuatu yang tidak layak dilihat, rasan-rasan, hai-hai dok. Ini ada manfaatnya dunia akhirat. Sebaiknya keluar saja dari grup seperti ini. Ngabis-ngabisin kuota, sama ngabis-ngabisin memori. Saya itu jangan sekalian, ini sekitar cerita saja ya. Dimasukkan di grup alumni sekolah dulu itu, bolak-balik. Saya keluar di lepok nomane. Saya sudah izin di lepok nomane. Aduh. Sehari itu ya, saya enggak buka sama sekali. Saya coba intip percakapan, ada 1251 satu hari. Bayangkan itu ngapain mereka itu saya bilang. Jadi kalau saya bangun malam, nah ini salahnya, enggak langsung tahajud masalahnya. Bangun malam ngintip WA. Ya, saya kalau panjenengan insyaallah enggak ya. Saya bangun ngintip WA. Loh ya Allah, saya jam segini masih mengetik si fulan. Langsung saya muncul tek, langsung eh ustaznya tangi. Langsung pada diam semua. Engko nek ngenteni turu ustaznya. Saya sengaja saya diam setengah jam. Betul. Ngetik lagi, Pak. Sampai pagi. Loh apa enggak tidur mereka? Apa enggak punya keluarga yang harus diperhatikan gitu. apa enggak punya kerjaan gitu. Isinya WA-an kok sedino. 1251 jaman-jaman rekor itu di WA saya. Saya hapus tek. Ngabisin kuota sama memori saya. Saya keluar 4 kali dimasukkan di grup lagi. Enggak ada manfaatnya. Nge-share foto wanita seronok enggak pakai hijab. Nge-share guyonan-guyonan, meme-meme yang enggak jelas. Sudah saya sudah kasih nasihat, awas tulisan itu hukumnya sama kayak ucapan. Itu sama dengan pertanggungjawaban kita di akhirat. Dia tetap aja enggak mempan gambar ini. Jadi ini enak, enggak konjen sampai ustaz, enggak sering di nasihati. Ya sudah, hanya saya berlepas diri ya. Banyak grup-grup seperti itu. Nah, berteman itu kalau panjenengan enggak ngambil manfaat, rugi. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi biaya. Oh enggak ustaz, saya pakai wifi kok. Loh, wifi itu tidak ada yang gratis di atas muka bumi ini, jaman-jaman. Panjenengan katakan wifi, ini masjid ada wifi kan? Ada. Wah, masjid Baitul Mahmud ada wifi, wifi ini masjid aja, gratis. Enggak ada yang gratis di atas muka bumi ini. Loh kenapa? Iya gratis, tapi panjenengan tersita waktunya. Panjenengan dikonversi dengan gratisan tadi, waktu panjenengan terbuang. Kalau enggak digunakan untuk manfaat hadirnya. Enggak ada yang gratis di atas muka bumi ini. Semua harus ada konsekuensinya. Enggak ada yang gratis, enggak ada. Semua ada konsekuensi logis di belakangnya. Ya. Nah, yang kelima, di antara faedah tinggal berapa menit? Sudah. Kurang berapa menit? 3 menit. Ya, saya habiskan faedahnya. Faedah yang kelima, di antara sebab su'ul khatimah, mati di atas bukan yang baik adalah karena pengaruh teman yang buruk. Sudah teman buruk tadi itu memberi faedah yang buruk pada dirinya, penyesalan. Yang kelima adalah menjadi sebab su'ul khatimah seseorang. Lihat Abu Thalib demikian. Karena berteman dengan teman yang buruk, dia enggak mau mengucapkan kalimat tauhid. Kenapa? Gengsi. Di riwayat yang lain di Imam Tirmizi, Abu Thalib mengatakan apa? Seandainya aku tidak khawatir kaumku mencaci maki aku, maka aku akan membela engkau dan aku masuk Islam. Abu Thalib itu gengsi ya maksudnya. Kalau masuk Islam kan dicaci maki sama orang Quraisy. Loh, ini orang Quraisy pembesarnya kok kemudian masuk Islam, dicaci maki. Abu Thalib enggak pengen dia seperti itu. Ah, ini berarti apa? Teman buruk itu membawa seseorang kepada su'ul khatimah. Hati-hati itu maksudnya. Yang keenam, ketentuan baik dan buruk seseorang itu pada akhir hayatnya. Seseorang itu diwafatkan di atas kebiasaannya dan amal seseorang tergantung akhir hidupnya. Apa kata Nabi di Sahih Bukhari nomor 6493? Wa innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari akhir hidup kita. Maka jangan pede dulu di awal hidup kita, di tengah-tengah hidup kita, oh kita beramal soleh. Oh lihat akhirnya. Akhirnya baik enggak? Husnul khotimah enggak? Nah, bisa husnul khotimah itu karena apa? Pembiasaan amal soleh. Amal soleh itu membawa orang pada kebiasaan dia. Orang biasa zikir, biasa sholat, insya Allah diwafatkan di atas kebiasaan. Sering kan kita lihat ada orang meninggal dalam keadaan sujud. Kapan hari viral itu? Ketika sujud ya? Di mana Pak ini? Di Bangil atau mana ini? Viral kan itu? Masya Allah. Pakainya biasa-biasa saja. Tapi kan kita nggak tahu kebiasaan amal soleh seseorang kan? Maka jangan menjustifikasi hanya lihat casingnya orang. Wah itu orangnya nggak bener. Hanya cuma lihat penampilannya kok. Casing bisa dipoles ya mas kalian, walaupun dalemannya seperti itu. Maka jangan berburuk sangka dengan orang lain. Nah, yang terakhir diantara faedah dari kisah meninggalnya Abu Thalib adalah bahayanya taklid fanatik buta kepada tradisi nenek moyang. Abu Thalib itu kuat memegang tradisinya nenek moyang Abdul Muthalib sehingga tidak mau masuk Islam. Maka bahaya kalau tradisi itu kuat karena benar ya tidak masalah. Masalahnya tradisinya nenek moyang orang-orang kafir saat itu adalah salah. Mereka menyembah bukan pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikukui, dipegangi, fanatik. Maka ini menjerumuskan seseorang dan bahaya besar bagi diri. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, keluarga kita ini senantiasa istiqomah di atas Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggal dunia dalam keadaan tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita. Semoga Allah yang Maha Rahmah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Semoga Allah yang Maha Kaya memberikan rezeki kepada kita rezeki yang halal dan thayyiban mubarak. Semoga Allah yang Maha Rahmat memberikan kepada kita anak-anak yang saleh dan salehah yang menjadi qurrata ayun, penyejuk pandangan mata kedua orang tuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua, keluarga kita di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullahu atas perhatian panjenengan saya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.